Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Tafsir Al-Misbah kembali bersama saya Hilbram Dunar dan juga Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita pada kesempatan kali ini adalah sepasang suami istri, ada Emil Dadak dan juga Arumi Basin. Assalamualaikum. Emil dan juga Arumi nanti bisa bertanya pada Pak Quraish ya, pertanyaan ya. Yang sesuai dengan ayat kita atau di luar itu juga silahkan. Dimana kita akan membahas mengenai surah An-Nur yang akan dimulai dari ayat 35, dimana Pak Quraish mengatakan bahwa di sini adalah salah satu alasan beliau menyebutkan tafsirnya tafsir Al-Misbah. Seperti apa? Silahkan Pak Quraish. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin dulu beri ilustrasi. Kalau gelap, ada lilin menerangi ya. Oke. Tetapi lilin yang menerangi ini kalau saya pasang di tengah, bisa diterpa angin sehingga padam. Iya kan? Oke. Kalau seandainya lilin itu saya letakkan di tembok, di dalam tembok yang tidak tembus, bisa lebih bertahan daripada di tengah-tengah. Mereka yang pertama udara. Tadi. Bisa ya. Dari sisi angin. Paling tidak. Oke. Sekarang saya letakkan di sini. Tapi dia masih bisa diterpa angin. Bagus. Kita tingkatkan lagi. Seandainya lilin itu yang di dalam tadi, saya masukkan di dalam lilin semprong. Ya. Angin tinggal dari atas. Oke, bagus. Seandainya lilin itu saya tukar dengan pelita yang pakai minyak, yang mana lebih bagus? Pelita yang pakai minyak. Tetapi pelita yang pakai minyak ini, kalau minyaknya buruk, bisa menimbulkan asap. Iya. Bagus. Bagaimana kalau saya kasih minyak yang jernih? Akan lebih bagus. Akan lebih bagus. Cahayanya pun sekarang sudah lebih terkonsentrasi dengan adanya itu kan. Oke. Kalau minyak itu minyak zaitun, lebih jernih ya. Oke. Kalau zaitunnya itu diambil dari tempat yang lokasinya terus ditempa sinar matahari. Tidak hanya waktu terbit matahari dari sebelah timur, tidak juga hanya waktu terbit dari matahari sebelah barat. Lebih bagus ya. Oke. Kita lihat ini perumpamaan. Ada petunjuk yang seperti lilin. Ada orang yang hanya pakai lilin. Mudah padam atau tidak? Iya. Ada orang yang punya lilin tapi dia pakai kan semprong. Lebih kuat. Ada orang yang pakai lampu semprong, ada minyaknya. Bagus. Minyaknya minyak yang sangat jernih. Semprongnya dari kaca yang sangat bening. Hebat ya. Ini perumpamaan dari petunjuk Tuhan. Anda bisa dapat petunjuk, tapi boleh jadi hanya lilin. Anda bisa dapat petunjuk, boleh jadi yang Anda miliki itu terpas sedikit angin, padam. Ya, tapi kalau lampunya, dan ini harus kita ingat, ini dulu kan, perumpamaan dulu ini toh, belum ada listrik. Inilah yang akan kita bahas pada ayat kita. Nah, mari kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Dia pemberi cahaya. Matahari yang bersinar dan bercahaya itu tidak bisa bersinar kecuali atas anugerah Allah. Bulan yang tidak bercahaya mendapat pantulan dari matahari, ya kan? Tetapi dia tidak dapat pantulannya kecuali kalau matahari terlebih dahulu diberi sinar oleh Tuhan. sehingga katakan Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Dimanapun Anda menemukan cahaya, maka yakinlah bahwa itu bersumber dari Allah. Okay. Nah, kalau demikian, siapa yang Allah tidak beri cahaya, tidak bisa lagi dapat cahaya. Karena dia satu-satunya sumber. Baru dia katakan, Masalunurihi kamishkatin fiha misbah. Ini yang saya terangkan tadi. Perumpamaan cahayanya seperti, kita beri tadi contoh lilin, yang diletakkan di dalam tembok yang tidak tembusan. Dan, misbah itu lampu yang terang ini tadi. Itu dia. Misbah. Jadi al-misbah ini sebenarnya ibarat petunjuk ilahi. Dia ini. Nah, misbah itu, lampu itu yang kita ibaratkan pertama tadi, lilin misalnya, itu di dalam suatu tabung, tabung kaca. Tabungnya seakan-akan bintang yang bercahaya, demikian jelas. Itu dinyalakan melalui minyak yang tumbuh dari pohon yang penuh diberkati, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuh tidak di timur dan di barat. Hampir-hampir saja minyaknya telah menyinari, baru minyaknya sudah menyinari. Walaupun belum disentuh oleh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Allah memberi cahaya siapa yang dikehendakinya, dan Allah memberi perumpamaan untuk manusia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebentar kita lanjutkan saja. Baik, menarik sekali Pak Qurais. Nanti juga ada kesempatan bertanya, tapi kita tahan dulu. Nanti kita dengarkan lebih lanjut penjelasan dari Pak Qurais. Siap, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Bahwa hidayah Tuhan itu langgeng. Sehingga, kalau Anda sudah dapat hidayah, bisa bertambah hidayah itu. Karena terus-menerus Anda bisa dapat. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Tadi pada segmen sebelumnya Pak Qurais mengatakan bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Seperti sebuah sumber cahaya. Ada yang seperti lilin, gampang padam. Ada yang tidak jelas karena temboknya buram atau kacanya buram. Lalu ada juga yang cukup jernih. Dan ada yang lebih jernih lagi kalau menggunakan minyak yang baik. Lalu seperti apa maknanya dari setiap kata? Kita lanjutkan Pak Qurais. Ini ayat dinamai Allah masal. Masal itu adalah orang katakan peribahasa. Sebenarnya maknanya yang lebih tepat lambang atau simbol. Saya beri contoh ini lambang. Kalau saya berkata merah, apa artinya? Nah, ada yang lain? Nyala api. Api. Cinta. Ya. Cinta. Tidak lulus. Ya, angkanya merah. Bahaya. Betul. Bermacam-macam. Ya. Itu kalau lambang. Ini ayat lambang. Masalah. Sehingga penafsiran ulama menyangkut ayat ini pun bermacam-macam, bervariasi, tergantung dari itu. Ya kan? Ya. Nah, itu sebabnya Al-Qur'an, itu sebabnya dikatakan dalam konteks ini tidak dapat difahami kecuali orang yang mau berpikir dengan jernih, yang alim, yang ini. Oke. Kita sekarang lihat. Imam Ghazali memberi penafsiran ayat ini. Indah. Dia katakan, di sini ada kata-kata tembok yang tidak tembus. Itu panca indera. Apa yang Anda peroleh dari panca indera bisa menipu Anda. Bisa enggak? Anda lihat tongkat di dalam air, Anda kira bengkok. Betul. Ya kan? Anda lihat bintang, Anda kira kecil. Betul. Apa yang meluruskan kesalahan panca indera? Akal. Akal itulah yang dimaksud di sini dengan al-musbah. Dialah yang meluruskan panca indera Anda. akal ini bisa mengembara. Dia perlu konsentrasi. Ya kan? Ya, nah, untuk konsentrasinya di sini diibaratkan dengan semprong itu tadi. Sehingga cahaya itu bisa baik, ya, bisa stabil dan sebagainya. Apakah akal bisa berdiri sendiri? Bisa salah atau tidak akal? Bisa pengetahuan. Ya, bisa letih, bisa ya toh. Nah, maka di sini ada minyak. Minyak itu wahyu. Minyak itu intuisi, minyak itu ilham. Al-Qur'an ini wahyu. Dia yang meluruskan kesalahan akal, yang meluruskan kesalahan panca indera. Wahyu ini membimbing akal. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan akal, tidak mengandalkan wahyu, tidak. Benar, belum juga cukup. Apalagi kalau hanya mengandalkan panca indera, ya, tidak cukup. Ya kan, itu penafsiran Imam Ghazali. Oke. Kita lanjutkan. Ada yang punya pendapat lain. Dia artikan, kalau ini kita katakan gambaran dari petunjuk-petunjuk Tuhan, dan yang paling kita kenal, yang paling terang buat kita adalah matahari, cahaya matahari, ya toh? Nah, cobalah perhatikan, kalau Anda tidak mendapatkan cahaya matahari, itu salahnya matahari atau salah Anda? Salahnya salah kita. Karena matahari akan selalu ada di posisinya. Selalu ada. Selalu konsisten. Ya. Selalu ada matahari, selalu ada. Iya. Kalau Anda menutup diri dalam ruangan tertutup, Anda tidak akan terkena matahari. Betul. Kalau begitu, kalau mau mendapat cahaya ilahi, buka diri, hati Anda. Hati. Kalau Anda tutup, tidak bisa. Iya. Ya toh? Iya. Oke. Okay. Ada lagi pendapat lain yang berkata begini. Ayat ini menyatakan dia ini tadi dinyalakan secara terus menerus oleh minyak itu tadi. Okay. Kenapa terus menerus? Dijawab, ini menggambarkan bahwa hidayah Tuhan itu langgeng. Sehingga kalau Anda sudah dapat hidayat, bisa bertambah hidayat itu. Karena terus-menerus Anda bisa dapat. Tidak ada akhirnya hidayat Tuhan. Tuhan menambah hidayat bagi yang sudah dapat hidayat. Itu sebabnya kita dalam Al-Fatihah berdoa, ihdinash shiratal mustaqim. Karena bisa bertambah terus. Sama dengan ilmu. Tidak ada batasnya ilmu. Hidayat Tuhan seperti itu. Ada lagi yang memahami la syarqiyah wa la gharbiyah, tidak di timur dan tidak barat, menggambarkan moderasi ajaran Islam. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ini yang dinyatakan di sini oleh ayat kita ini. Itu sebabnya dikatakan nurun ala nur. Sudah cahaya di atas cahaya lagi. Cahaya di atas cahaya. Lalu dikatakan yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi siapa yang dia kehendaki atau siapa yang menghendaki. Kalau siapa yang menghendaki, Anda harus mau dulu baru diberi. Buka dulu hatinya. Buka dulu hatimu, baru Tuhan kasih kamu. Saya sering memberi contoh, mau ke airport jam 4 subuh, bangun. Iya, bangun. Kalau tidak mau ke airport, bangunnya jam berapa? 8. Siang. Mau, itu siang. Kemauan, itu perlu. Kemauan, itu kalau kita artikan itu. Kalau kita artikan bahwa sesuai kehendak yang dikehendaki Allah, kita kaitkan. Allah menghendaki kalau Anda menghendaki. Jadi dibutuhkan kehendak. Itu sebabnya juga dikatakan dalam ajaran agama, niat atau kehendak seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Niat Anda baik, boleh jadi amal Anda tidak terlalu baik, diberi sesuai niat Anda. Oke. Allahu nuru samawati wal ard, masalun nurihi kamishka fiha misbah, al misbahu fi zujaja, zujaja ka'anna kawkabun duri, dan seterusnya. Begitulah Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya dikatakan, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi ismu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal ashal. Kalau kita terjemahkan, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk dikumandangkan dan disebut-sebut namanya, di rumah-rumah itu berzikir orang-orang, menyebut namanya dan mensucikannya setiap saat, setiap pagi dan petang. Nah, ajaran agama ini hendaknya dihayati oleh setiap orang. Ada tempat-tempat di mana nama-nama Allah itu terus berkumandang. Nah, di sini dikatakan fi buyut. Buyut itu jamak bait. Bait itu artinya rumah. Apa yang dimaksud dengan rumah? Ada yang membacasinya di masjid-masjid. Di situ dikumandang. Tapi ada juga yang berkata, tidak. Bisa saja di rumah setiap muslim harus berkumandang nama Allah, harus berkumandang petunjuk-petunjuknya. Di sana harus ada orang-orang atau penghuni-penghuninya itu mensucikan Allah setiap pagi dan petang, dalam arti sepanjang masa. Saya kira kita lanjutkan sebentar. Kita tahan dulu sebentar. Setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Quraisyab, lalu juga nanti ada kesempatan untuk bertanya. Ya, silahkan saja, Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Allah memberi seseorang sesuatu yang dia tidak pernah duga. Pernah dapat rezeki Anda tidak duga-duga, itu Allah yang memberi. Allah memberi rezeki pada seseorang tanpa dia hitung-hitung ini orang dosanya banyak atau tidak. Kembali lagi bersama saya Hilbram Dunar, Pak Quraisyab, Emil, dan juga Rumi Masin di sini. Kita masih sama-sama dalam tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya Pak Quraisyab mengatakan bahwa hidayah itu akan datang kepada siapapun yang mau. Yang penting ada niat, ada kemauan. Lalu dikatakan bahwa nama Allah dikumandangkan di rumah-rumah. Nah, saya ingin bertanya, di rumah, dikumandangkan di rumah seperti apa Pak Quraisyab? Iya, dibaca ayat-ayat Al-Quran. Ya toh? Salat. Nanti di ayat selanjutnya akan ada baik penjelasan lebih rinci tentang apa artinya dikumandangkan dan disebut-sebut nama Allah. Jangan Anda berkata bahwa yang dimaksud di sini hanya zikir dalam pengertian terbatas. Anda mendidik anak Anda, itu Anda telah menyebut-nyebut nama Allah. Ya kan? Anda belajar, Anda telah menyebut-nyebut nama Allah. Anda mengajarkan anak Anda pengalaman orang tua-tua, Anda telah memberi. Jadi tidak terbatas zikir itu pada subhanallah atau alhamdulillah. Nah, di sana kita lanjutkan ayat kita, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mereka yang memandangkan dan menyebut-nyebut nama Allah itu adalah orang-orang yang tidak dilengahkan oleh perniagaan atau jual beli dari mengingat Allah. Perniagaan tijarah, perniagaan itu jangan artikan hanya dalam bentuk jual beli barang. Saya sebagai dosen dan mahasiswa sebagai yang saya ajar, saya sebenarnya sedang berdagang dengan dia. Perdagangan itu tukar menukar. Anda punya uang, saya punya barang. Iya. Saya serahkan barang, saya beri uang. Itu perdagangan. Nah, semua kegiatan interaktif itu perdagangan. Ya kan? Itu sebabnya di dalam Al-Quran, kalau sudah datang kumandang tentang sholat Jumat, tinggalkan perdagangan. Bukan maksudnya yang tinggalkan semua kegiatan. Ya kan? Iya. Ini orang-orang itu tidak dilengahkan. Nah, ada orang masih lanjut dalam kegiatannya padahal azan sudah berkumandang. Mereka tidak dilengahkan perdagangan atau jual beli menyangkut zikir kepada Allah. Demikian juga tidak dilengahkan oleh hal-hal tersebut menyangkut melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Mereka itu takut menghadapi suatu hari yang bergoncang hati dan pandangan. Nah, apa itu hari kiamat? Hari kiamat. Jadi selalu dalam benak mereka tergambar bahwa akan ada suatu hari, ada pembalasan, sehingga dia terus mengingat Allah. Nah, orang-orang ini pada akhirnya Allah akan memberikan ganjaran yang lebih baik dari amal mereka. Anda kira amal mereka, amal Anda itu senilai dengan surga? Diberi ganjaran yang lebih baik karena amal mereka, bahkan Allah menambah buat mereka anugerahnya. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberi rezeki siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Apa maksudnya ini? Saya biasa kalau mau beri orang, saya mesti hitung-hitung. Oh, uang saya tinggal sekian. Allah tidak pakai hitung, dia beri. Allah memberi seseorang sesuatu yang dia tidak pernah duga. Pernah dapat rezeki Anda tidak duga-duga, itu Allah yang memberi. Allah memberi rezeki pada seseorang tanpa dia hitung-hitung ini orang dosanya banyak atau tidak. Ada tidak orang yang berdosa banyak diberi rezeki banyak oleh Tuhan? Ada. Ada. Tuhan tidak berhitung karena dia maha kaya, dia tidak peduli. Nah, apalagi yang mendapat petunjuk Tuhan, dia juga akan memberinya lebih banyak daripada apa yang selama ini diberikan. Itu saya kira ayat kita. Baiklah, terima kasih Pak Kurek. Sekarang saya kasih kesempatan mau bertanya, siapa dulu? Arumi. Saya dari tadi saya penasaran yang dimaksud dengan cahaya di atas cahaya itu apa, Pak? Karena yang kita sudah perumpamaan tadi kan matahari, ada lagi yang lebih terang dari matahari itu apa ya? Matahari adalah sebagian dari matahari yang ada di galaksi kita. Oh iya betul, hanya satu sisi kan? Sebenarnya yang kita lihat ya. Iya, yang kita lihat ini sebenarnya ada yang lebih dari ini. Nah, petunjuk Allah begitu. Petunjuk Allah apa? Sekarang kita anggaplah ya, kita lihat. Kita sekarang menjelaskan arti ayat-ayat ini. Itu kan sesuai kemampuan saya. Ada yang lebih dari ini. Satu. Yang kedua, betapapun tingginya dan banyaknya petunjuk yang Anda telah peroleh, milik Tuhan jauh lebih banyak dari itu. Iya, pasti. Buktinya, Nabi Muhammad pun masih berdoa, antar kami menuju cahayamu. Allah menjanjikan, Allah menambah hidayatnya kepada orang yang sudah dapat hidayah. Sudah dapat hidayah pun, karena dia tidak bertepi. Kita ketika memohon hidayah, saya beri gambaran, hidayah Tuhan itu bermacam-macam. Dimulai dari naluri. Siapa yang mengajar anak waktu mau lahir berbalik kepalanya ke bawah? Tidak ada. Siapa yang mengajar anak menyusu? Itu naluri, orang katakan. Itu hidayah Tuhan. Panca indera. Itu hidayah Tuhan, ya kan? Akal, itu hidayah Tuhan. Intuisi, ilham, hidayah Tuhan. Wahyu, hidayah Tuhan. Dan masih ada lagi yang lain yang kita tidak bisa bayangkan. Jadi bermacam-macam hidayah. Ketika kita bermohon, ya Allah, anugerahilah saya hidayah, bisa bermacam-macam. Jadikan panca indera saya lebih mampu menangkap yang indrawi. Mata Anda kabur. Berdoalah supaya akal, berdoalah jadikan dia lebih cerdas. Intuisi, ilham, berikan saya yang lebih banyak lagi, ya kan? Karena dia tidak terbatas. Dia memberi siapa yang mau, siapa yang menghendaki, dan siapa yang dia kehendaki, itu maksudnya. Tahan dulu pertanyaan berikutnya, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. kesempurnaan itu nanti di akhirat. Saya beri Anda contoh. Apakah mata kita sekarang sudah sempurna? Anda sudah lihat malaikat? Belum. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya lanjutkan lagi yang ingin bertanya sekarang. Silakan. Tadi disampaikan bahwa Al-Quran adalah wahyu, tetapi turun dalam bentuk ayat-ayat yang tertulis. Seringkali yang kita temukan orang memiliki satu ukuran yang mutlak bahwa pemahaman Al-Quran itu sekian. Jadi begini, hafal Quran atau apa. Tetapi dari tadi penjelasan bahwa sebenarnya itu adalah penggunaan panca indera dan akal yang harus dibimbing dengan wahyu. Dan lalu kembali ke pertanyaan istri saya sebelumnya, cahaya di atas cahaya. Bagaimana ya sebenarnya dalam kaitan dengan pemahaman kita terhadap purpose of life atau tujuan hidup dalam kaitan dengan Quran? Karena kita hari ini semakin banyak melihat sesuatu kemutlakan yang digaung-gaungkan oleh sekelompok gitu ya. Tetapi di sisi lain sebenarnya ilmu ini absolut atau relatif gitu bagi setiap insan manusia. Bagus. Ada dua sisi yang saya ingin berusaha menjawabnya. Yang pertama dulu, tidak ada yang dapat memastikan apa makna ucapan saya kecuali saya. Betul. Kita pun seperti itu kan. Kadang kalau kita mau menjelaskan sesuatu, mungkin orang itu memiliki sama persepsi, tapi belum. Saya pernah beri contoh. Kalau saya berkata saya belum makan, apa artinya? Bisa jadi lapar, bisa jadi kenyang, bisa jadi minta makan, bisa jadi jangan habiskan makanan. Iya betul. Nah, yang tahu cuma saya. Iya. Pada prinsipnya Al-Quran seperti itu, sehingga kita memerlukan indikator-indikator. Oh. Ya kan? Iya. Nah, indikator ini ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Pasti. Nah, karena itu memutlak-mutlakkan itu sebaiknya dihindari sedapat mungkin. Al-Quran ini kata Sayyidina Ali bisa mengandung aneka penafsiran, dan boleh jadi penafsiran seseorang itu hanya sebagian dari kebenaran, bukan seluruh kebenaran. Ya kan? Dulu juga saya pernah beri contoh yang bertanya, gajah itu apa? Yang berkata punya belalai, sudah benar, tapi sebagian dari itu satu ya. Begitulah kita di dalam Al-Quran, kecuali kalau indikatornya sudah sangat pasti, maka kita harus terima, walaupun ratu kecantikan itu atau kecantikan itu subjektif. Ya, tapi kan ada indikator yang harus disepakati, sehingga jangan jadikan seorang yang buta sebelah gendut dan sumbing ratu kecantikan. Nah, kita punya indikator-indikator. Yang kedua menyangkut ini, kita ini sebenarnya manusia harus menjalani proses sehingga mencapai kesempurnaan hidup kita. Harus ada proses. Sewaktu kita dalam perut ibu, kita makan tapi tidak melalui perut, tidak melalui mulut. Waktu kita baru lahir, kita belum bisa melihat dengan jelas. Ada proses. Waktu kita kecil, akal kita belum berkembang dengan baik. Ada proses. Ada proses yang bisa berjalan alami, ada proses yang perlu kita bimbing. Nah, kesempurnaan itu nanti di akhirat. Saya beri Anda contoh. Apakah mata kita sekarang sudah sempurna? Anda sudah lihat malaikat? Belum. Kapan kita lihat malaikat? Saatnya nanti. Ada orang yang mengasah, melatih dirinya sehingga sudah mulai masuk dalam proses kesempurnaan. Tapi betapa pun kesempurnaannya hanya di sana. Nah, ini yang kita harus olah. Al-Quran, kita ada yang kita namakan percaya. Percaya wujud Tuhan, percaya ada malaikat, percaya ada ini. Tapi mata kita belum bisa lihat. Ya? Nah, ini proses, kita harus kesempurnakan itu. Terus menerus sampai kesempurnaan akhirnya itu kalau kita masuk surga. Kesempurnaan akhirnya di sana. Kalau kita tidak berusaha untuk menyempurnakannya, hancur lebur di neraka. Saya kira itu. Dan tujuan akhirnya ketahuannya setelah nanti. Iya, ketahuannya nanti. Hasil ujian itu di sana, bukan di sini. Quality over quantity. Kami akan segera kembali, Anda tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Manusia ini makhluk yang amat terhormat di sisi Tuhan. Keterhormatannya itu menjadikan dia memiliki tanggung jawab. Masih ada waktu kebersamaan kita dalam Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan program ini menemani bulan suci Ramadan ini. Kembali lagi, saya mempersilahkan Emir atau Armin, masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin yang terakhir tadi mengenai penggunaan cahaya dan gelap kan di dalam apa menggambarkan hidayah gitu tadi ya. Mungkin kalau boleh diceritakan definisi dari orang tidak dapat hidayah itu sebenarnya kan tidak bisa diukur dari sesama manusia ya artinya ya gitu ya. Orang yang dalam kegelapan istilahnya seperti betul, itu ya. Betul, kita sendiri ya mungkin ada ukuran yang mutlak kalau ya. Prinsip-prinsip kemanusiaan itu dilanggar oleh orang tersebut. Tapi kan kelihatannya tatarannya lebih tinggi lagi. Yeah. Sesuatu yang sifatnya sudah tidak kasat mata begitu ya. Nilainya bagaimana? Agar tidak salah menilai. Jadi begini dulu. Hidayah Tuhan itu, tadi kita beri contoh matahari. Semua sebenarnya sudah dapat. Ya toh? Dan kalau Anda berada di tengah matahari, betapapun banyaknya cahaya dan kehangatan yang diterima oleh yang di samping Anda, Anda tidak merasa berkekurangan. Betul kan? Allah, itu dia sudah bagi, dia beri. Semua saya sudah beri. Sehingga yang hidup dalam suatu tempat yang secara terpaksa tidak memperoleh cahaya itu, Tuhan bebaskan dari tanggung jawab. Seandainya ada yang begitu. Itu satu. Jadi semua sudah dapat. Itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, wa amma samuda fahadainahu. Samud itu, kaum Samud itu, kami telah beri hidayah. Tetapi dia lebih senang kepada kebutaan daripada cahaya. Jadi persoalan. Itu satu. Jadi tidak ada yang tidak diberi hidayah. Kalau tidak diberi hidayah, dan itu juga sebabnya Al-Quran menyatakan, kami tidak akan menyiksa seseorang sebelum kami mengutus Rasul. Itu sanksi hukum baru jatuh terhadap orang yang tahu. Orang yang tahu, yang tidak tahu? Tidak. Hanya Adil sekali. Hanya kita harus melangkah selangkah lagi. Saya tidak bisa menuntut dari anak di SD untuk menjawab pertanyaan anak di SMP. Ya kan? Oke. Tetapi saya bisa menuntut anak yang di SD kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang di SD setelah saya masukkan dia ke sekolah. Ya kan? Adil ya? Oke. Saya tidak bisa menuntut seorang yang hidupnya menderita dan waktunya habis untuk memperoleh rezeki untuk dia makan, sama dengan tuntutan saya kepada seorang yang kaya, yang berfoya-foya, yang mampu untuk belajar. Kalau tidak, tidak adil dong. Bukan samanya, tapi adilnya. Iya, adilnya. Ini tidak mampu. Sehingga pikirannya, kebutuhan pokok manusia itu kan makan, minum, rumah. Apa maksud saya makan ini dengan orang yang sudah punya rumah, sudah punya makan berlebih dan sebagainya? Tidak adil kalau dipersamakan. Itu Tuhan seperti itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya tadi, apa tadi pertanyaan saya sudah melantur jauh. Pertanyaan mengenai hidayah bagi orang yang tidak dapat. Selama Anda mau, Anda berusaha, itu Tuhan akan sambut Anda. Tapi kalau Anda tidak berusaha, seperti ini tadi, dia tidak mau. Tuhan tidak memaksa. Manusia ini makhluk yang amat terhormat di sisi Tuhan. Keterhormatannya itu menjadikan dia memiliki tanggung jawab. Anak binatang dibanding dengan manusia tidak ada artinya. Karena tidak punya akal. Anak kecil dibanding orang dewasa tidak bisa, tidak dituntut tanggung jawab. Orang gila tidak dituntut tanggung jawab. Yang dituntut tanggung jawab itu orang terhormat. Dan manusia makhluk terhormat di sisi Tuhan, sehingga dia tuntut tanggung jawab. Baik. Itu. Terima kasih Pak Quraish, kita bisa masuk pada kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini, baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik cahaya yang dengannya langit dan bumi menjadi jelas dan nyata setelah sebelumnya tidak nyata atau tidak ada. Dia ya. Cahaya itu yang menjadikan Anda dapat menangkap bayang-bayang sesuatu. Cahaya itu nyata dan menjadikan yang lain nyata. Jadi yang paling nyata itu adalah Allah. Iya kan? Lampu ini tadi dia sudah menyala. Itu menjadikan sekitarnya ini. Allah adalah wujud yang paling nyata. Kecuali kalau mata Anda rabun. Makanya yang rabun loh. Itu tadi yang cahaya ilahi yang melimpah tidak terhalangi. Allah menganugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tetapi yang bersangkutan terlebih dahulu harus bersedia untuk menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik cahaya khusus, yakni cahaya yang menerangi jalan orang-orang mukmin yang dengannya hati memperoleh petunjuk. Cahaya itulah yang mengantar mereka menuju kebahagiaan abadi dan kesempurnaan personalitinya. Jadi orang yang tidak dapat hidayat itu belum sempurna dia. Ini berproses sampai di akhirat nanti. Oke, saya penegasan bahwa pelita itu dinyalakan secara terus-menerus mengisyaratkan kelanggengan dan kesinambungan pembaruan ajaran Islam. Harus diperbarui rincian dari ajarannya. Ada sekian banyak penafsiran yang sudah out of date sekarang. Tidak sesuai dengan zaman. Tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Boleh jadi karena kemajuan ilmu. Dulu orang berkata bahwa hanya Allah mengetahui jenis kelamin anak. Iya. Betul. Ya kan? Sekarang saya tidak bisa tafsirkan seperti itu. Saya harus cari penafsiran lain yang lebih itu. Yang terakhir yang saya ingin kemukakan, rumah ibadah adalah tempat mengagungkan nama Allah, bukan tempat melakukan transaksi jual beli, apalagi minta-minta. Ada ulama berkata tidak wajar itu peminta-minta ada di sekitar rumah Allah. Itu suci dong, jangan dong. Gitu. Kalau mau di luar itu. Allah menyiapkan untuk setiap amal baik, ganjaran yang berbeda-beda sesuai perbedaan kualitas amal itu. Masing-masing ajaran. Dan ini serupa dengan angka kelulusan yang dapat berbeda-beda. Ada yang dapat 6, ada yang dapat 7, sesuai dengan hasil kerja mahasiswa atau siswa dalam ujian. Saya kira itu yang dimaksud. Iya, baik. Terima kasih Pak Quraish untuk kesimpulannya. Emir Arumi, terima kasih sudah mampir. Insya Allah kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Amin. Saya Hilbram Dunar juga mengucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini. Kita ketemu lagi dalam Tafsir Al-Misbah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.